Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna ya rabbah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ataukah ad-da'wa dawa, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari ataukah bertanya tentang obat yang mujarab, ataukah ad-da'wa dawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan di antara akibat perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang adalah khasful qalbi. Naam, di baliknya kalbu dia. Tayyib, Allah Azza wa Jalla jadikan kondisi dia berada di golongan orang-orang yang rendah, yang hina. Kemudian di antara tanda yang demikian itu, la yazalu jawalan hawla sufliyat wal qadurat wal radail. Dia senantiasa berbulak-balik dalam perkara-perkara yang rendah, yang hina, yang kotor. Tayyib. Kemudian tanda kalbu yang Allah Azza wa Jalla angkat martabatnya adalah Allah Azza wa Jalla dekatkan kalbu hamba tersebut kepadanya. Yani dia senantiasa jawalan hawlal arsy, berbolak-balik naam di sekitar arsy. Dan diantara ciri yang lainnya dari dijauhkannya kalbu, dibaliknya kalbu oleh Allah Azza wa Jalla adalah dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari amalan-amalan yang tinggi, yang mulia, baik amalan berupa ucapan maupun amalan berupa perbuatan akhlak. Di antaranya pula naam khasful qalbi, ini dibenamkannya, ditenggelamkannya kalbu seseorang. Di antaranya pula adalah maskhul qalbi, ya, diubah tabiat dari kalbu si pelaku maksiat. Sebagaimana bentuk rupa ada yang telah Allah Azza wa Jalla ganti dan ubah menjadi seekor kera, seekor babi di masa Bani Israel, seperti yang disebutkan pada surat Al-Ma'idah ayat 60, surat Al-Baqarah ayat 65. Maka demikian pula kalbu seseorang, sehingga Allah Azza wa Jalla ganti kalbu ataukah tabiat dari kalbu seseorang menyerupai tabiat, ya, binatang, sesuai dengan akhlak, tingkah laku, amal perbuatan, tabiat yang ada pada diri orang tersebut. Nah, sebuah athar dari penjelasan Sufyan ibn Uyainah berkaitan dengan surat Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidak ada dari binatang yang ada di muka bumi ini, demikian pula burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan umamun amsalukum, Maksud dari ayat ini, kata Sufyan ibn Uyainah menafsirkan, ya, minhum man yakuna la akhlaqis sibaa al-'adiyah. Di antara mereka ada yang, ya, kalbunya, tabiatnya seperti tabiat binatang-binatang buas. Ya. Ada yang seperti kalbu, yakni anjing, ada yang seperti khinzir, babi, keledai, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Qal naqsul qalbi wa minha naqsul qalbi hatta yarul batila haqqan wal haqqa batila. Di antara akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia adalah naqsul qalbi. Nah, ditelungkupkan ataukah dibalik, ya, dijatuhkan tayyib kalbu pelaku maksiat, ya, dijungkir balikkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia pun yarul batil haqqan, melihat sebuah kebatilan, ya, merupakan kebenaran. Ya. Jadi kalau naam seperti yang mengenakan, enggak tahu kalau kacamata dibalik beda enggak anehnya hasilnya. Tapi yang jelas kayak kaca pembesar itu, ya, antara cekung dengan cembung, ya, yang harusnya menjadi pembesar karena dibalik menjadi pengecilan gitu. Nah, dibalik sehingga dia melihat dan memandang kebatilan itu sebuah kebenaran. Nah, terbalik pemandangannya, penilaiannya. Wal haqqa batila, dia memandang sebuah kebenaran bagaikan kebatilan. Nah, wal ma'rufa mungkaran wal mungkara ma'rufa, dia memandang, dia mengira dan melihat sebuah kebaikan, perkara yang ma'ruf, yang disyariatkan, yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dia pandang, dia anggap sebagai sebuah kemungkaran. Dan kemungkaran dia pandang sebagai sebuah perkara yang ma'ruf. Balasan dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang disegerakan di dunia ini akibat dari dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, sehingga bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, ketika masing-masing dari kita terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa, karena sifat asal dari manusia, ya, banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak kezalimannya. Namun wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang banyak kesalahannya adalah yang dia iringi dengan banyak bertaubat. Ya, banyak bertaubat. Sehingga ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, yang seharusnya bagi dia untuk lakukan berikutnya dan setelahnya adalah segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kalau seandainya dia tidak iringi kesalahan dan kekeliruan tersebut, kemaksiatan yang telah dia lakukan, dengan taubat, ya, maka dikhawatirkan akan Allah Azza wa Jalla timpakan kepada dia berbagai macam hal dari ancaman, hukuman, azab, iqab yang telah kita dengarkan dari, ya, awal pembahasan. Di antaranya tadi Allah Azza wa Jalla akan hukum dia melihat, memandang, ya, menerka, malah terbalik yang kebaikan dia pandang sebagai kejelekan, yang kejelekan dia pandang sebagai kebaikan. Naam, na'udzubillah min dzalik. Wa yufsidu wa yara annahu yuslihu. Dia memandang perkara yang merusak, ya, seakan itu merupakan perkara yang memperbaiki. Ya, perkara yang merusak dia pandang itu sebagai perkara yang memperbaiki. Wa yasuddu an sabilillah wa huwa yara annahu yad'u ilaiha. Dia memandang, naam, ketika dia yasuddu an sabilillah, menghalangi, menahan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah Azza wa Jalla, menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah Azza wa Jalla, dia pandang yang dia lakukan tersebut, ya, seakan itu sedang berdakwah, naam, menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Terbalik gaya pikirnya, terbalik, naam, kacamatanya. Wa yashtari ad-dalalata bil huda wa huwa yara annahu 'ala al-huda. Dia menjual, nah, membeli kesesatan dengan hidayah, dengan kebenaran, dengan taufik. Nah, dia membeli kesesatan dengan petunjuk, dengan ilmu agama. Sementara dia memandang annahu 'ala al-huda, bahwasanya dirinya di atas petunjuk. Sehingga kalau mengingatkan seseorang dan menasihati seseorang yang sudah demikian kondisinya, ya repot. Ya, kita nasihati dianggap oleh dia menyakiti. Tayib, kita mengingatkan dianggap oleh dia memusuhi, ya, menghardik, naam, mencela, mencaci, memaki dan yang semisalnya. Karena sudah terbalik, ya, daya tangkap dia. Tayyib. Wa yadba'u hawahu wa huwa yaz'umu annahu muti'un li maulah. Dia pun mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ya. Tidak mendahulukan kebenaran, tidak mendahulukan al-haq, namun dia mendahulukan, mendewakan dan mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Sementara di sisi lain, wa huwa yaz'um annahu muti'un li maulah, dia meyakini bahwasanya dengan seperti itu dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, kepada maulah dia, yakni Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya, keinginannya. Naam, padahal itu bertentangan dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tayyib, namun dia memandang itu adalah bentuk ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wa kullu hadha min uqubati dhunubi al-jariyah 'ala al-qalbi. Semuanya ini termasuk dari akibat-akibat dari perbuatan dosa. Uqubat, akibat-akibat adz-dzunub, dosa ataukah perbuatan dosa. Al-jariyah 'alal qalbi, yang berlangsung pada kalbu seseorang. Nah, yang namanya kemaksiatan berbagai macam bentuknya. Ya, dari kecil sampai besar, dari yang tersembunyi sampai yang terlihat, yang dilakukan sendiri ataupun bersamaan. Segala sesuatu yang bernilai maksiat, segala sesuatu yang bernilai dosa, maka segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Naam. Sebelum Allah Azza wa Jalla mengadab dan menghukum, ya, si pelaku dengan hukuman yang disegerakan di dunia ini. Naam. Kemudian berikutnya, di antara dampak negatif ataukah hukuman dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, hajbul qalbi anir rabbi. Hajbul qalbi anir Rabbi, ditutupnya, dihalanginya kalbu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Kalbunya dipalingkan, ditutupi, ya, dikasih tirai pembatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, hijabul qalbi 'anir rabbi fid dunya. Ditutupnya kalbu seseorang dari Allah Azza wa Jalla fid dunya, di kehidupan dunia ini. Wal hijabul akbar yaumal qiyamah. Dan hijab, ya, tirai penutup dan pembatas yang paling besar itu adalah nanti pada hari kiamat. Jadi di dunia sudah dihalangi dari Allah Azza wa Jalla. Naam, dia memandang ibadah merupakan perkara yang tidak baik. Dia memandang ibadah merupakan perkara yang naam memberatkan dia. Dia memandang ila akhirih. Yang jelas dia terpalingkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bermalas-malasan untuk beribadah, bermalas-malasan untuk ta'awun alal birri wa taqwa ila akhirih. Tertutup kalbunya. Ini di dunia, kemudian di akhirat tentu saja al-hijabul akbar, tirai penutup dan hijab yang jauh lebih besar daripada itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14-15. Surat Al-Mutaffifin ayat 14-15. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan, ya, dikarenakan ada penutup, ada pengganjal, penyumbat, kotoran, noda ala qulubihim, pada kalbu-kalbu mereka. Kotoran apakah itu? Makanu yaksibun, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, terjatuh dalam dosa, tidak segera bertobat, terjatuh dalam ketergelinciran, tidak kemudian segera kembali, ya, tidak kemudian sadar dan memperbaiki diri. Nah, dosa, kemaksiatan, dosa, kekeliruan, kesalahan bertumpuk dan bertumpuk, menjadikan kalbu dia tersumbat, tertutup, ya, terselimuti dengan noda. Nah, kalla innahum arrabbihim yawma idzil mahjubun, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka yawma idzin, pada hari itu, yakni setelah terjadi hari kiamat, ya, la mahjubun an rabbihim, mereka akan tertutup, terhalangi, naam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rabb mereka. Naam, mereka tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Naam, karena Allah Azza wa Jalla nanti di yaumul qiyamah akan bisa disaksikan, dilihat oleh penduduk al-jannah yang mereka tidak berdesak-desakan, ya, dalam melihatnya, bagikan atau seakan mereka menyaksikan bulan purnama. Tayyib, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang penuh dengan dosa kemaksiatan akan dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib, dikasih hijab dari Allah Azza wa Jalla, penutup tirai. Famana'athum adz-dzunub, kata al-muallif, famana'athum adz-dzunub ay yaqta'u al-masafata bainahum wa baina qulubihim, sehingga adz-dzunub, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, mana'athum, menghalangi mereka, mencegah mereka. Menghalangi dari apa? Ayyak ta'ul masafah. Untuk mereka ya menempuh perjalanan ataukah jarak antara mereka dengan kalbu mereka. Jadi antara mereka dengan kalbunya itu sudah tertutupi, terhalangi ya oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Naam. Fayasilu ilaiha fayarau ma yuslihuha wa yuzakkiha wa ma yufsiduha wa yusqiha. Mereka pun sampai kepada kalbunya. Lalu mereka menyaksikan perkara-perkara yang bisa memperbaiki kalbunya. Mereka juga menyaksikan perkara-perkara yang yuzakkiha, yang bisa membersihkan kalbunya. Pun mereka juga menyaksikan ma yufsiduha, perkara-perkara yang merusak kalbunya, wa yusqiha, dan perkara yang bisa menjadikan kalbunya celaka. Yang baik dan yang buruk bisa mereka saksikan. Nah, namun ya, karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka pun tidak bisa melakukan yang yuslihuha wa yuzakkiha, yang memperbaiki kalbunya maupun yang membersihkan kalbunya. Dihalangi. Naam, oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Enggak bisa mereka menghilangkan ya dari tirai dan penutup tersebut. Wa ayyaqta'ul masafa, dan mereka juga terhalangi untuk menghilangkan ya jarak antara kalbu mereka dengan Rabb-nya. Enggak bisa mereka tertutup kalbunya dengan Rabb-nya. Tayyib, terhalangi dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Fatasilul qulubu ilaihi fatafuzu biqurbihi wa karamatihi, yang dengan ya kalbu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, naam, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kalbu tersebut akan mendapatkan tafuz, akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, biqurbihi wa karamatihi, dengan dekat ya dengan adanya kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla dan karamah dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, namun mereka enggak bisa karena terhalangi tadi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga sekali lagi, setiap terjatuh dalam kemaksiatan, setiap terjatuh dalam dosa, ya segeralah untuk mengiringi dari kemaksiatan dan kejelekan tersebut dengan kebaikan, yakni berupa taubat, dengan taubatan yang nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Wa taqarra bihi 'ainan aw wa tuqirru bihi 'ainan wa tatibu bihi nafsan. Yang juga dengan itu mata pun akan menjadi sejuk pandangannya. Kalbu akan menjadi baik ya ketika dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Namun mereka tidak bisa untuk meraih yang demikian itu karena terhalangi. Bal kanatiz dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim. Ya. Mereka tidak bisa meraih itu dikarenakan sebaliknya. Adz-dzunub, perbuatan-perbuatan dosa, ya hijaban, sebagai penutup, sebagai tirai dan penghalang, bainahum, antara mereka, wa baina qulubihim, dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka punya kalbu namun tidak bisa naam berfungsi dengan baik. Ya, ada penutup dan pemisah. Wa hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim. Juga dosa-dosa tadi merupakan hijab, tirai, penutup, pemisah antara mereka dengan Rabb-nya, antara mereka dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Sehingga ini merupakan di antara akibat naam serta hukuman dan balasan dari Allah Azza wa Jalla atas perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dia tidak segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, satu saja dari yang telah kita pelajari itu sangat-sangat berbahaya, mengkhawatirkan. Ya, ternyata kita sudah melewati dari sekian banyak akibat-akibat, pengaruh-pengaruh negatif, dampak-dampak negatif dari sebuah kemaksiatan dan dosa yang telah dilakukan. Akibat dan hukuman yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah berikutnya adalah Al-Ma'isyatu Dhunk, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak. Ya, secara sepintas, ya, di tengah-tengah masyarakat, yang namanya kehidupan itu dinilai secara materi. Ya, kehidupan yang baik, kehidupan yang luas, kehidupan yang lapang itu ditinjau dari sisi materi. Nah, padahal tinjauan dan penilaian yang seperti itu, ya, tidak benar. Tayyib, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Fajr, kalau tidak salah sebelum Al-Balad, ya, menyebutkan bagaimana sikap dan kondisi manusia. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu jika Allah Azza wa Jalla, ya, tidak mengujinya ataukah menguji dalam bentuk, ya, diberikan kenikmatan, karena ujian kan ada dua macam, ya, ujian berupa kesenangan, kenikmatan, dan ujian berupa kesusahan dan perkara yang tidak menyenangkan. Manusia ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berupa kenikmatan, fa akramahu, Allah Azza wa Jalla muliakan dia, fa na'amahu, Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kepada dia. Na'am, diberikan kehidupan yang tercukupi. Tayyib, fayaqul, dia pun mengatakan manusia ini tadi, ya, Rabbi akraman, sungguh Rabbku telah memuliakan aku. Ya, sungguh Rabbku telah memuliakan aku. Ya, seperti pandangan masyarakat. Ya, masyarakat itu kan menilai dari si materi. Nah, kalau lihat orang ternyata kehidupannya tercukupi, ya, apa-apa punya, apa-apa bisa, tayyib, dia pun memandang, wah, orang itu makmur, orang itu, ya, baik kehidupannya, mapan kehidupannya, tayyib, sila akhirihi, dengan penilaian-penilaian mereka. Allah Azza wa Jalla muliakan dia, Allah Azza wa Jalla menyenangi dia, meridai dia, ila akhirihi. Ya, penilaian yang keliru. Sebaliknya, ketika seseorang manusia, kehidupannya disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka manusia pun memandang bahwasanya dia sedang dihinakan, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizquhu aw rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, ketika dia disempitkan hartanya, yang penghasilannya dulu 1 miliar sekarang 100 ribu, ya, fayaqulu rabbi ahanan, waduh celaka, Allah Azza wa Jalla sedang menghinakan saya. Ini penilaian masyarakat. Naam, sungguh penilaian yang tidak benar. Tayyib, sehingga kehidupan yang sempit ini tidak ditinjau dari si materi. Ya, karena Rasul alaihi salatu wasalam merupakan pilihan para nabi dan rasul, sayyidul anbiya'i wal mursalin. ya, yang paling bertakwa di antara umatnya. Nah, ternyata beliau, bagaimana kita melihat dan membaca serta mendengar kisah dan sejarah biografi beliau dalam kehidupan, ya, nah, kesehariannya. Ya, mungkin kita jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam. Baik, meskipun ada di antara kita yang gali lubang tutup lubang, tapi insyaallah tiap harinya tetap makan nasi yang itu, enggak pernah makan kerikil. Kalau ada ya paling jadilan yang itu ya. Nah, tahu jadilan ya, yang sedang kesurupan jin ini. Alhamdulillah tetap setiap hari makan nasi, meskipun anaknya lebih dari satu, karena itu nikmat dari Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, ya, tetap semuanya makan nasi, nikmat dari Allah azza wa jalla. Sehingga kehidupan kita kalau ditinjau dari sisi materi jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan Rasul. Ya, Rasul sampai naam suatu ketika bertanya kepada salah satu istrinya dalam bahasa kita, ya, "Dek, ya, pagi ini bisa sarapan enggak?" Ya dijawab, "Wah, enggak ada, Mas. Ya sudah kalau gitu saya puasa." Nah, kalau kita alhamdulillah, nah, tiap pagi bisa sarapan, tiap pagi ada nampi sayang kita santap dan semisalnya, nikmat. Namun perhatikan, ya, Rasul alaihi salatu wasalam dengan demikian kondisi kehidupannya seakan-akan sempit, seakan-akan kekurangan, ya, namun ternyata kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam itulah kehidupan yang mendapatkan barokah ridho dari Allah azza wa jalla. Ya. Naam. Kaum muslimin sejak itu sampai hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat, mereka mendapatkan, ya, ini mengenal agama Islam dengan wasilah perantara dari Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam. Tayyib. Tentu saja setelah, ya, ketentuan dan takdir dari Allah azza wa jalla ba'dallah wa bi'idznillah. Nah, kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam kehidupan yang baik. Tayyib. Sampai orang-orang yang berjumpa, beriman kepada Rasul, meninggal dalam kondisi Islam, ya, mendapatkan gelar sohbah. Meskipun pernah murtad, namun ketika meninggalnya dia meninggal di atas Islam, yakni masuk Islam lagi, ya, maka menurut pendapat yang kuat adalah dia tetap sahabat. Nah, yang namanya sahabat adalah khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, naam, adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Generasi Rasul alaihi salatu wasallam ini para sahabat. Bahkan di antara mereka ada yang dijamin masuk dalam al-jannah. Ya, dijamin masuk dalam jannah dalam kondisi mereka masih hidup. Perhatikan, kondisi Rasul, ya, secara materi seperti itu mengenaskan. Naam, mengenaskan. Namun ternyata kehidupan yang sesak, kehidupan yang sempit bukan ditinjau dari sisi materi. Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghina nafsi." Bukanlah yang namanya kekayaan, ya, itu an kathratil 'aradi, karena ditinjau dari sisi banyaknya harta benda, banyaknya materi yang ada di sisi dia. Walakinnal ghina ghina nafs, akan tetapi yang namanya kekayaan itu adalah yang ada pada jiwa seseorang. Sehingga sekian banyak, nam, sekian banyak. Kita lihat kata orang jas merah, jangan sekali-kali merupakan apa, melupakan sejarah, ya. Nam, dahulu kala ada yang namanya Korun. Naam, kehidupannya luar biasa. Mungkin di zaman ini belum ada yang bisa menyaingi Korun. Ya. Kehidupan Korun penuh dengan kemewahan, penuh dengan kecukupan, penuh dengan macam-macamnya. Ya. Sampai suatu ketika Korun tadi berjalan melewati masyarakat dengan, ya, layaknya orang yang, ya, apa namanya itu, mentereng, lainnya orang yang punya sampai masyarakat yang dilewatinya pun duhai, ya, kalau seandainya apabila seumpama aku seperti Qarun ilakhirih, berandai-andai. Nah, berandai-andai. Tayyib. Banyak yang kepingin seperti Qarun. Namun ternyata Qarun tadi tayyib dalam kehidupan yang seperti itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya materi. Ya. Qarun yang seperti itu ternyata mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dia pun ketakutan, khawatir kalau hartanya hilang, kalau hartanya dicuri lakirhi, sampai dia pun membuat apa? Gudangan gitu ya. Gudangnya pun bukan sembarang gudang. Ya, gudang yang besar, kemudian pintu gerbang yang besar, kuncinya juga yang besaran gitu. Nah, supaya aman gitu ya. Penuh dengan was-was, penuh dengan kerisauan dan keresahan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sabdanya yang lain, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamlafahu ila turab." Kalau seandainya manusia, anak Adam itu memiliki satu lembah emas, niscaya dia akan berkeinginan untuk memiliki dua lembah emas, yakni tambah satu lembah emas lagi. Nah, sudah satu punya lembah emas, dia masih punya harapan memiliki satu lembah emas lagi. Nah, sudah punya dua lembah emas, masih punya harapan tiga lembah emas lagi. Sudah punya tiga, pengen nambah berapa? Empat lembah emas lagi. Wala yamlafahu ila turab. Dan tidak ada yang bisa mencukupi ataukah memenuhi ataukah ya menjadikan dia apa namanya itu puas, ya, keinginannya tadi, mulutnya tadi, ila turab, kecuali jika dia sudah dimasukkan ke dalam ukuran tanah. Berapa biasanya? Satu kali tiga atau dua. Nah, di situ sendirian, anak istrinya nggak ada yang menemani. Meskipun satpam dan security yang dia miliki nggak mau menemani di situ. Nanti kalau saya mati, temani saya di kuburan, nggak ada. Wis saya pamit duluan. Tak tampo duitnya, ora gelem nandangian gitu ya. Ketakutan, takut diperimpani kata orang gitu ya. Nah, apalagi kalau tali pocongnya nggak dilepas itu sudah gila pun. Meskipun dia satpam. La haula wala quwata illa billah. Nah, sehingga kehidupan yang sempit sekali lagi bukan ditinjau dari sisi sedikitnya materi. Meskipun materinya dia banyak, nah, bisa jadi kehidupannya penuh dengan kesempitan dan kesesakan. Tayyib. Selebihnya ya, insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang binillahi taala. Karena satu pembahasan ini lumayan panjang, supaya jadi satu ya pembahasan yang sempurna, semoga kita bisa pelajari pada waktu yang akan datang biznillahi taala. Lebih dan kurangnya al-'afwu minkum, mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.